dalam kitab atau dalam bab As-Syuf'ah, maka kita baca terlebih dahulu dua hadis yang kita isyaratkan tadi. Nah, yang hafal monggo semuanya. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau bercerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al jaru ahaqqu bi syuf'ati jari yuntadharu biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahida. Khalifatin rahmah wa rahmukumujain barakallahu fikum. Tetangga itu lebih berhak dengan syuf'ah tetangganya. Yuntadharu biha, ditunggu. Jika dia gaib, tidak ada. Ya, ketika pergi, amarakallahu fikum, kemudian amarakallahu fikum terjadi al-bay' dari tetangganya, amarakallahu fikum, maka tetap ditunggu. Amarakallahu fikum, yuntadharu biha. Amarakallahu fikum. Ya, meskipun amarakallahu fikum, tetangganya itu tidak ada. Tatkala terjadi sebab wujudnya na'amarakallahu fikum syuf'ah, maka na'amarakallahu tetap harus ditunggu. Di sini na'amarakallahu fikum hadis ini menjelaskan bahwasanya na'amarakallahu fikum syuf'ah itu tetap tidak gugur meskipun jaraknya jauh. Nah, barakallahu fikum. Tapi Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, yaitu Ibn Hajar al-Asqalani, berpendapat bahwasannya as-syuf'ah alal haur. Syuf'ah itu harus, hak syuf'ah itu harus diambil. Kalau memang sudah terjadi sebabnya, harus diambil secara langsung. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, ya, terlihat dengan soniknya beliau ketika menyebutkan hadis yang terakhir nanti. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Khalifatun rahmah rahimakumullah. Di akhir bab ini menyebutkan hadisnya Ibnu Umar dari Nabi alaihi salatu wasalam, asyuf'atu ya. Kahallil yaqal. Ya, hadis ini. Kalau melihat na'amarakallahu fikum konteksnya, hadis yang terakhir yang baru kita bahas tadi na'amarakallahu fikum, bahwasanya syuf'ah itu al-faur. Ya, jadi ketika didapati sebabnya al-baik, langsung. Kalau tidak, berarti gugur hak syuf'ah. Kenapa? Tapi na'amarakallahu fikum, hadis ini dihukumi sendiri oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai hadis yang dhaif. Na'amarakallahu fikum mengatakan wala syuf'ata liqa apa wala wa isnadu dhaif. Na'amarakallahu fikum. Wa isnadu dhaif. Qala bi tamah marah mujan barakallahu. Nah, sekali lagi namar qolahu al-jaru haqqu bi syuf'ati jarihi yuntadaru bi wa in kana ghaiban. Ya. Tetangga itu lebih berhak dengan syuf'at tetangganya ditunggu meskipun dia ghaib. Tidak ada. Namar qolahu fikum. Qalibatun rahmatullah. Misalnya namar qolahu fikum ini dia dan tetangganya namar qolahu fikum. Ya. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya al-jar law haqqu syuf'ah ya, tetangga itu punya hak syuf'ah ketika di antara keduanya ada manfaat yang dirasakan bersama. Entah jalannya, entah amarakulafikum air, entah mungkin ya, apa kok manfaat yang dirasakan bersama, maka amarakulafikum pada kondisi tersebut ya, maka amarakulafikum al-jar lahu haqqu syuf'ah. Ya kan fi tindah marahkum jual barak. Meskipun nanti dalam bab ini ya para ulama an barakallahu fikum ya khilaf ya, dan khilaf mereka ada pada tiga pendapat. Insyaallah nanti kita apa sebutkan an barakallahu fikum. Ya kan fi tindah marahkum jual barak. Nah, maka ketika hal itu ada, sebabnya ada, maka namarqul tetangga tadi namarqul memiliki hak syuf'ah. Pas ketika dia safar mungkin namarqul. Pas dia safar namarqul. Mungkin kalau safar 2 hari 3 hari kan enggak itu. Nah. Enggak apa enggak ada pembicaraan. Safarnya lama namarqul. Maka secara zahir hadis ini namarqul ditunggu. Ditunggu. Ya kan ibn rahman rahimakumullah, selama masa tunggu tadi tidak membadaratkan amarakallahu pihak yang membeli. Ya, selama ya masa tunggu tadi tidak membadaratkan dari pihak yang membeli. Nah, amarakallahu. Ya kan ibn rahman mujian barakallahu. Kalau membadaratkan maka amarakallahu fikum ditanya, nah amarakallahu. Gimana ini? Mau kau ambil apa enggak hak kamu amarakallahu fikum? Ya. Ini kenapa? Ini kalau misalnya hak kamu sudah gugur, sudah nanti ini tak jual lagi atau tak manfaatkan. Kan gitu ya. Ya kalau diwitintah marah mukmujuan porno. Kalau antum ambil sekarang, segera diambil. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau diwitintah marah mukmujuan porno. Al-Mim, jangan ditetapkan hak syuf'ah itu meskipun warahmatullahi wabarakatuh jaraknya agak jauh. Ya, selama warahmatullahi wabarakatuh tidak memadaratkan. Nah, idza kana tariqu ma wahida, jika jalan keduanya satu. Nah, warakallahu. Ini kembali mengingatkan pada al-qawlu rajih fi hadzal mas'alah bahwasanya al-jar lahu syuf'ah. Ya, tetangga itu punya hak syuf'ah tatkala ada namarakallahu kemanfaatan yang sama yang dinikmati bersama. Kemanfaatan yang dinikmati bersama. Khalifatun rahmah rahmukum jua'in barakallahu fikum. Nah, qala Hafidh Rawi Ahmad wal Arba'ah wa rijalu thiqat. Nah, warak hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 4 dan rawi-rawinya thiqat. Qalibat rahmah rahmukum jua'an barakallahu fikum. Hadha al hadis صريح بأن المراد هذا الحديث صريح بأن المراد بالأحقية أحقية الشفعة حديث ini jelas bahwasanya yang dimaksud dengan haqqiyah di dalam namarakallahu fikum hadis ini al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jari itu adalah haqqiyatu syuf'ah. Ya, kemarin kita telah tetapkan rahmakumullah bahwasanya tatkala kita membicarakan hadis yang kedua namarakallahu al-jar apa jar ahaqqu bi jar dan juga hadis yang ketiga al-jar ahaqqu bi saqabi wasi'ah haqqiyah di situ adalah haqqiyatu aw lawiyah. Tapi di sini amarakallahu fikum, sorry. Ya, menyatakan amarakallahu fikum. Buasnya ahakiyah. Huna ahakiyatu syuf'ah. Namarakallahu fikum. Ya kan lebih tentang marah hukum jangan barakallahu. Kalau berhenti sampai sini namarakallahu. Iya ini ahakiyatu syuf'ah. Tapi ternyata alhamdulillah namarakallahu hadis ini ada terusannya. Sehingga tidak bertentangan dengan apa? Apa yang kita sebutkan di atas. Jadi ahakiyatu syuf'ah itu muqayyadun. Muqayyadun di amrin ma. Apa itu? Yaitu apabila jalannya satu. Jelas ya? Apabila jalannya satu. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah ini, syarah hadis ini amarakallahu fikum. Beliau mengatakan lakinnau mukhtalifun an al-hadisaini sabiqaini, akan tapi hadis ini menyelisih dua hadis yang sebelumnya amarakallahu fikum. Bi anna al-hadisaini sabiqaini mutlaqan. Dikarenakan dua hadis sebelumnya mutlak amarakallahu fikum. Wa hadha muqayyadun bima ila kana tariquma wahid. Ya, sementara hadis ini muqayyad. Ya. Ya khair bin rahmah rahmukum jua'an barakallahu fikum. Hadis ini muqayyad. Ya, jika namarakallahu fikum jalan keduanya, jalan dua orang bertentangan tadi satu. Namarakallahu fikum. Maka baru ada ahakiyatu syuf'ah. Namarakallahu fikum. Ya khair bin rahmah rahmukum jua'an barakallahu fikum. Ya. Idza qita al-hukmu bihadza, kalau hukum itu dikait dengan perkara ini, lam yakun mukhalifan, maka ini tidak terjadi perselisihan amarakallahu fik. Lil ahadits as-sabiqah. Naam barakallahu fik. Annau laysa lil jar suf'atun illa idza kana bainahu wa baina jari tariqun mustarak kama taqaddam. Ya, bahwasanya tidak ada hak bagi tetangga, ya. Syuf'ah. Tidak ada hak syuf'ah bagi tetangga. Kecuali apabila antara dia dan tetangganya. Namarakallahu fikum. Ada jalan yang dinikmati bareng-bareng. Namarakallahu fikum. Sebagaimana apa? Yang telah lalu. Kami bintang rahmah rahmukum juga. Namarakallahu fikum. Dan sekali lagi namarakallahu fikum ini. Tidak hanya apa? Tidak hanya jalan ya. Yang jelas namarakallahu fikum dijelaskan dengan jalan adalah. Manfaat-manfaat yang dinikmati sah. Bersama. Wallah alam bisawab. Nah, dari hadis ini namarakallahu fikum diambil berapa faedah? Yang pertama, inna min haqqil jar, sungguh termasuk hak tetangga adalah idza arada jaruhu ayyabi'a ma jawarahu fal yu'rid alaihi. Itu apabila tetangganya menghendaki untuk menjual asetnya, asetnya yang ada pada dekat dengan tetangganya tadi namarakallahu, maka hendaknya namarakallahu fikum menawarkan kepada apa? Kepada tetangganya. Ya. Yeah. Kan ibit rahmukum. Sehingga enggak berlaku misalnya ya. Namarakallahu fikum misalnya. Antum bertetangga dengan ya seorang namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kan ibit rahmukum jangan barakallahu fikum. Ya. Yeah. Kemudian aset antum tidak di situ. Ya. Yeah. Meskipun antum bertetangga dengan tetangga antum ya. Namarakallahu fikum. Aset antum tempatnya orang lain namarakallahu fikum. Ada gambaran? Ada gambaran? Maka namarakallahu antum enggak apa-apa menjual kepada siapapun. Karena apa? Aset itu tidak berada di situ. Yeah. Ya. Ya kan ibit entah marah kemujuan porko. Paham ya? Kan kita tetangga. Masa gak juga itu. Na'amarakallahu. Gak ditawarkan sama kita. Gitu ya. Ya bukan itu. Na'amarakallahu. Paham ya? Sehingga misalnya. Na'amarakallahu fikum. Antum sudah bertanggal dia, dengan dia. Dekat rumahnya antum sama dia. Jalannya juga sama. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Jalannya juga sama. Na'amarakallahu. Kemudian antum punya aset di tempat yang lain. Nawarakallahu fikum. Ya, yeah. Apakah harus menawarkan ke sini? Enggak usah. Ya. Yeah. Enggak. Ya, yeah. Kalau ditinjau dari apa? Dari sisi apa? Suf'ah. Nawarakallahu enggak. Ya kan fi tentah marah mukmujin bar. Tapi kalau ditinjau dari sisi ahaqiyatu aulawiyah, maka sepantasnya ditawarkan barangkali tetangga tadi apa? Tetangga tadi membutuhkan. Nawarakallahu. Ya. Yeah. Tapi kalau ditinjau dari ahkiatus syuf'ah, meskipun nanti antara antum dan tetangga antum tadi, na'amarakallahu fikum, jalannya sama. Nam, rumahnya dempetan, na'amarakallahu fikum. Ya, tapi asetnya bukan di situ. Enggak ada. Paham ya? Ini pahami lah. Pahami lah. Nah, jadi na'amarakallahu fikum, makanya faedahnya adalah na'amarakallahu fikum. Idza arada jaruhu ayyabi ama jawarahu. Majawar, hadau. Na'amarakallahu fikum. Apabila tetangganya tadi ingin menjual na'amarakallahu fikum aset yang ya, ada dekat dengan tetangganya tadi. Berarti na'amarakallahu fikum asetnya itu tidak ada pada tetangganya tadi, tidak dekat dengan tetangganya. Na'amarakallahu fikum maka boleh, tidak ada syuf'ah di situ. Tapi terkait dengan haqqiyatul awwaliyah, aulawiyah, maka seyogyanya antum tawarkan dulu. Antum tawarkan dulu kepada tetangga. Ya, mas-mas, ada apa? Ini rumah saya yang di sana mau tak jual, baik sampean mau, na'amarakallahu fikum. Ya, baik sampean mau, nih murah loh mas, na'amarakallahu fikum. Berapa? 1 M. Nah. Oh ya, waduh, gak diduit lah mulai. Ya sudah tak jual ke orang lain ya, nah, gak apa-apa. Na'amarakallahu fikum. Beda kalau kemudian yang dijual tadi, na'amarakallahu fikum, yang dijual tadi rumah dekat nih tetangganya. Ya, dalam keadaan jalannya satu. Na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmahkum jalan perahmahkum. Maka na'amarakallahu fikum harus satu ditawarkan tetangga terlebih dahulu. Kalau sampai terjadi jual beli transaksi dengan orang lain, maka tetangga tadi punya hak syuf'ah. Karena apa? Na'amarakallahu fikum jalannya apa? Sama. Nah, tanya, loh rumahnya kenapa kok masih ke orang lain? Sudah jual. Enggak. Harus saya beli. Na'amarakallahu fikum. Maka na'amarakallahu dikasihkan. Pihak yang beli harus tunduk dan mau diambil. Ya. Yeah. Karena itu termasuk keputusan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmah kemujian barakallahu. Nah. Kata beliau demikian. Ya. Yeah. Idza arada jaruhu ayyabi'a ma jawarahu fal yu'rid alaihi li'annahu ahakku bijiwari. Na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmah kemujian barakallahu. Yang kedua. Annau idza kana bainal jarain tariqun mushtarakun falil jari haqqu syufati falil jari haqqu syufati. Fahakku syuf'ah akhas minal haqqil mutlaqil am. Dan hak syuf'ah itu lebih khusus dari hak mutlak secara umum. Mana ya kuantin rahmin rahmin kemujian barakallahu fikum. Ya. Taulah na'am barakallahu fikum. Ya, taulah ya. Kamu bertetangga na'am barakallahu fikum. Sekali lagi. Kamu bertetangga dengan orang lain. Na'amarakallahu fikum. Jalannya enggak satu. Artinya jalannya ada jalan yang lain. Na'amarakallahu fikum. Ya kali ibn rahmah rahmah kemujian. Ditinjau dari hakul awlawiyah. Na'amarakallahu fikum. Maka na'amarakallahu fikum. Hendaknya engkau menawarkan kepada tetanggamu terlebih dahulu. Na'amarakallahu fikum. Tapi kalau hakul syuf'ah. Itu khos. Lebih khusus na'amarakallahu fikum. Ketika antara tetangga tadi. Ada kemanfaatan yang dirasakan bersama. Paham ya? Khos pada ini saja. Na'amarakallahu fikum. Ya, karena hakku syuf'ah itu sebagian na'amarakallahu fikum mengatakan itu khilaful qiyas na'amarakallahu fikum. Kenapa? Kata mereka, ya yang namanya na'amu'amalah kalau sudah terjadi, itu enggak boleh kemudian diambil secara paksa. Enggak boleh. Kan gitu ya. Jual beli kalau sudah terjadi itu kan sudah apa? Sudah memiliki konsep tamlik-tamlik ya. Enggak boleh kemudian diambil secara paksa. Tapi untuk orang yang memiliki hak syuf'ah, boleh ngambil secara paksa. Meskipun yang apa beli tadi, enggak rida. Enggak rida. Na'amarakallahu fikum. Jelas ya. Sehingga hak syuf'ah itu lebih khusus. Na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmah rahmah kemujian barakallahu. Meskipun dalam apa terkait dengan pendapat na'amarakallahu fikum syuf'ah itu termasuk na'amarakallahu. Sesuatu yang khilaful qiyas, ini fi nadhar. sudah kita sebutkan di awal, ya, bahwasanya apa yang ada dalam syariat itu tidak ada yang menyelisih kias. Dan yang dimaksud dengan kias itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa? Dengan kaidah umum dalam syariat, ma'amarakallahu fikum, yang disepakati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau di situ sudah ada dalilnya, maka apapun ya, itu, maka itu tidak menyelisih kias. Jelas ya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu. Nah. Kata beliau, wa ala hadza, wa ala hadza fa naqul idza kana bainal jaraini, idza kana bainal jaraini tariqun mustaraq fal jar ayyash fa idza ba'a jaru. Atas dasar ini na'am, apabila dua tetangga tersebut na'am ada jalan yang mereka nikmati bersama, maka tetangga memiliki hak syuf'ah tatkala tetangganya tadi menjual asetnya kepada orang lain. Na'am. Ya kan fitin rahmatun barakallahu. Nah. Kembali kesimpulannya na'am barakallahu dalam masalah ini, yaitu masalah apakah tetangga memiliki hak syuf'ah? Na'am barakallahu, maka al-jawab nya al-mas'alah fiha khilaf. Masalah ini terjadi khilaf dengan para ulama. Naam, ikhwan fi din rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum, ala salat aqwal. Naam. Ikhwan fi din rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah, yang pertama al-qaul awal, pendapat yang pertama, la syuf'ata lahu mutlaqan. Naam barakallahu. La syuf'ata lahu mutlaqan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tetangga tidak memiliki hak syuf'ah secara mutlak. Naam barakallahu. Ya. Kenapa? Rasul mengatakan idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq, naam, fala syuf'ata. Naam barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau sudah terjadi pembatasan dan na'marakallahu fikum jalan sudah dipalingkan, maka tidak ada syuf'ah. Na'marakallahu fikum. Intinya pada apa? Pada apa? Idza waqa'atil hudud. Kemudian pada apa? Lafadz na'am asyuf'atu fi asyuf'atu fi syirkin. Na'marakallahu fikum. Itu pada apa? Sesuatu yang dipersekutukan. Pada persekutuan. Na'marakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Sementara jar itu laisa bisyari. Jar itu bukan sekutu, na'am warakallahu. Gitu ya. Ya kali fitnah mungkin warakallahu. Kalau kemudian dikiaskan nam jar dengan sekutu, ini secara bahasa enggak ada. Enggak bisa diterima. Na'am warakallahu. Tetangga ya tetangga, sekutu ya sekutu, na'am warakallahu. Kali fitnah mungkin warakallahu. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bis fati fi kulli syirkin ai fi kulli mustaraqin wal jiwar laisa syarikan. Ini alasannya. Nawarakallahu. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam memutuskan syuf'ah pada setiap barang yang dimiliki bersama. Di apa namanya begitu. Dan belum dibagi. Nawarakallahu. Ya kan fi tindah marhamakumullah. Yaitu pada barang yang dimiliki oleh apa? Mustarak, na'am. Bersama. Sementara al-jiwar, pertetanggaan itu bukan termasuk sesuatu yang na'marakallahu fikum dimiliki bersama. Enggak. Na'marakallahu. Tetangga-tetangga ada hadnya, ada batasannya. Na'marakallahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu. Makanya kalau barang itu sudah dibagi, maka statusnya sudah berbeda. Kenapa? Sudah ada batasannya sudah. Na'marakallahu. Nggih. Berarti na'mar antara yang tadinya syarik, dengan syariknya sudah berubah status jadi jar bijari. Naam warakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, inna lil jari syuf'atan. Inna lil jari syuf'atan. akhadhu bi umumil haditsaini al jaru ahaqqu bi saqabihi. Juga hadis jarud dar ahaqqu bid dar. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka mengambil keumuman hadis al jar ahaqqu bi sahabi. Juga hadis jarud dar ahaqqu bid dar. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadza amun. Ini umum na'amarakallahu fikum. Berarti suf'a juga na'amar masuk di situ. Ya. Tetangga berhak untuk mendapatkan suf'a tetangganya. Jadi entah na'amarakallahu fikum jalannya dipalingkan atau tidak, entah ada manfaat yang dinikmati bersama atau tidak. Nah, maka tetangga memiliki hak suf'a. Na'amarakallahu fikum. Ya khadifikum rahmatullahi wabarakatuh. Al-qawlu salis, pendapat yang ketiga, wa qaulun wasat, dan ini pendapat yang pertengahan. Ya. Ya'khudhu bil haditsain, dan pendapat ini mengambil dua hadis namo sekaligus. Hadis yang namo raqallahu fikum meniadakan hak syuf'a. Ya. Ya qalibitun rahmukum jan faraqallahu fikum untuk tetangga, dan hadis yang menetapkannya nawarakallahu fikum digabungkan ya yeah. Nawarakallahu fayaqul, dan dia mengatakan idza kana bainal jaraini hukukun mushtarakun kattariqi wal ma'i wa ma asbah dzalik minal huquq falil jar ayyasfa'a. Naam. Sekali fitin rahmah kemudian para kalafik. Mereka yang berpendapat ini mengatakan apabila antara dua tetangga ada hak yang dinikmati bersama seperti jalan. Manfaat yang dinikmati bersama seperti jalan, air, dan yang spesial dengan itu na'amarakallahu dari hukuk-hukuk atau hak-hak atau manfaat-manfaat yang dinikmati bersama. Na'amarakallahu fikum. Ya. Minal hukuk. Faljar ayyasha. Maka tetangga memiliki hak syuf'ah. Na'amarakallahu fikum. Fa'illam yakun bainama hukukun mustarak. Kalau tidak ada antara kedua tetangga tadi hak yang dinikmati bersama, falaisa lil jar suf'atan suf'atun, maka tetangga tidak memiliki hak suf'ah. Hadzal qaul ikhtara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa sahih, dan pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar insyaallah. Naam barakallahu fiik. Ikhwan fillah rahimah rahimakumullah. Sekarang, 6. Kalau kita menetapkan al-jar, itu na'amarakallahu fikum, lau haqqu syuf'ah, idha bainahu wa baina jarihi, manfaatun mustarak. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jiwarul mangkul? Jiwarul mangkul. Kita yang pertama kita sudah tetapkan bahwasanya na'amarakallahu fikum syuf'ah itu berlaku untuk semua barang yang diperserikatkan. Gitu ya. Sudah ya? Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Baik yang mangkul, yang akor, yang hayawan, yang apa? Yang jamad ya, namar. Gitu ya. Masih ingat ya? Na'amarakallahu. Sekarang ikhwatullah marhum, kalau kita tetapkan bahwasanya as-syuf'ah Suf'a juga dimiliki oleh tetangga. Na'amarakallahu fikum. Tetangga. Jika ada apa? Ada apa? Syai'un mustarak. Manfaatun mustarak bainahuma. Kan gitu ya? Sekarang bagaimana dengan jiwarul mangkul? Na'amarakallahu fikum. Yaitu bertetangganya na'amarakallahu barang yang bisa dipindah. Na'amarakallahu fikum. Paham ya? Paham gak ini ya? Kalau yang tadi itu permasalahan apa dengan barang-barang yang tetap seperti rumah, seperti tanah, kan ya? Kan gitu ya? Ya kan ini fitnah, bagaimana dengan jiwarul mangkul? misalnya mobil misalnya. Nawaraqlaf, misalnya mobil. Mobil nawaraqlaf, itu tak taruh di dekat mobilmu. Ya. Berarti mobil ini bertengkar dengan mobilmu, mobilmu ya. Nawaraqlaf fikum. Tak jual mobil saya, Amar. Enggak ini. Kan tetangga itu punya hak suf'a. Jalannya aja sama, Amar. Bisa enggak semacam ini? Ya, kalau kita tahu marah, hukum jalan barakallahu. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang semacam ini, tidak ada satu orang pun yang berpendapat bahwasanya jiwaul mangkul, ya, itu ada hak suf'a. Enggak ada. Ya, kalau kita tahu marah, kala Syekh, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, idza kana al-jiwaru fil manqul, kalau pertetanggaan itu pada barang yang bisa dipindah-pindah, ya, seperti nawaraqlaf lagi, apa, mobil, ya, HP, nawaraqlaf fikum, apa lagi, nam, beras, nam, ya kan fitnah marah mufjain barakallahu. Ya. Fala ahada yakulu bisyuf'ati fihi. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang berpendapat adanya syuf'a pada barang semacam itu. Nah, barakallahu. Contohnya, lau adau musajjili ila janbi musajjili. Kalau saya, nah, rekaman saya tak taruh di samping rekamannya dia, nah, barakallahu. Bertetangga kan? Nah, barakallahu. Ya kan ibn rahman jam barakallahu. Ya, summa abi'uhu. Hal yasfa? Kemudian punya saya tak jual. Apakah tadi na tetangga ya, rekaman saya tadi berhak untuk syuf'a? Enggak, harus jual sama saya. Enggak. Maka di sini barakallahu tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Maka jawabannya la. La ahada yaqulu bihadza. Tidak seorang pun yang berpendapat dengan pendapat ini. Ya, wa ala hadza. Ini yang kita tekankan yang khonitrah mungkin barakallahu. Wa ala hadza fatakunu suf'atu lil jar khassatun bil aqar. Atas dasar ini nama barakallahu fikum bahwasanya ya suf'ah bagi tetangga itu khusus untuk al aqar, yaitu aset-aset yang tetap. Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum. Sehingga keumuman sabda Nabi alaihissalatu wassalam na'am barakallahu fikum qadhan Nabi sallallahu alaihi wassalam bisyuf'ati ya na'am fi kulli syai'in ma la yuqsam ya kan ibn rahmah rahmukum Nabi alaihissalatu wassalam na'am barakallahu fikum ma mutuskan menghukumi na'am barakallahu dengan syuf'a pada segala sesuatu. Nih, dimana dengan itu na'am barakallahu kita kemarin mengetahui bahwasanya syuf'a itu terjadi pada apa? Barang-barang yang sifatnya apa? Diam, mangkul, na'am, dan semuanya. Maka untuk tetangga yang punya hak syuf'a karena manfaat yang mustarak, itu hanya terjadi pada akor saja. Nih, paham ya? Paham ya? Aset-aset yang diam saja. Entah itu rumah, entah itu tanah, apalagi na'am barakallahu fikum. Ya, ya kan ibn rahmah rahmukum syaitan barakallahu fikum. Mahfum ini? Alhamdulillah. Kan ibn rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Sekarang, ya kan ibn rahmah rahmukum syaitan barakallahu fikum. Tinggal satu permasalahan. Ya. Satu permasalahan yang disebutkan dalam hadis ini. Namaraqlah yuntadaru biha idha kana ghaiban. Yuntadaru biha idha kana ghaiban. Ditunggu kalau tetangganya tadi tidak ada ghaib. Entah itu safar. Ya. Khanifit rahmah ditunggu. Ya khanifit rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Ya. Disebutkan. Yustafatu minhu diambil faedah darinya yuntadaru bi idza kana ghaiban anna syuf'ata la taskutu bi tulil muddah. Bahwasanya syuf'a itu ya tidak gugur dengan panjangnya waktu. Artinya enggak harus na'am barakallahu fikum syuf'a itu diambil ya Alal faur, enggak harus. Nah, dengan apa? Dengan nas hadis ini. Yuntadarub ya. Ya. Ditunggu. Nah, warakallahu fik. Idza kana ghaiban. Yaqali fik rahmah rahmukumullah. Diqouli sallallahu alaihi wasallam yuntadarub biha. Nah, warakallahu fik. Sekarang pertanyaan. Ya, pertanyaannya nah warakallahu fikum. Idza alima bi syariku bil bai. Ya, sekarang. Pertanyaannya apa permasalahannya? Idza alima biha asyariku bil bai. Jika ya asyarik nah warakallahu fikum yaitu sekutunya tadi mengetahui barang itu telah dijual. Paham ya? Dijual sama orang lain. Nah, warakallahu fikum. Ikhwani fillah, yaitu bagian sekutunya tadi dijual sama orang lain. Paham ya? Dia tahu nah warakallahu. Lu kok sudah dijual sama si fulan ya? Nah, warakallahu fikum. Nah, warakallahu fikum. Pertanyaannya, hal lau ayu akhir hatta yantadhira. Ngam. Wa yatarawwa wa yufakkira. Ya. Aw yahsul as-saman in kana laysa indah. Naam warakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah warakallahu. Ya. Apakah boleh baginya bagi syarik yang telah mengetahui bahwasanya naam warakallahu fikum bagian sekutunya sudah dijual. Boleh baginya untuk menundanya. Menunda mengambil hak syuf'anya. Ya. Ya kan ini fitnah memarahkum jalan barakallahu. Sehingga dia punya mungkin na'am barakallahu merasa puas. Atau na'am barakallahu apa? Nunggu mikir dulu. Diambil apa enggak? Diambil apa enggak? Na'am barakallahu. Atau na'am barakallahu saat itu enggak. Dia enggak punya duit na'am barakallahu fikum. Ya. Sehingga dia enggak bisa langsung ngambil. Naam warakallahu fikum. Atau dikatakan padanya naam warakallahu fikum. Nyeh, imma anta hudal an, wa imma antas kutah hakuka. Antus kutah hakuka. Naam warakallahu fikum. Nyeh. Atau dikatakan kepadanya naam warakallahu. Kamu ambil sekarang, atau hak gugur. Begitu. Ya kan, ibn rahmah rahmah kemujuan warakallahu fikum. Maka naam warakallahu fikum, dhahirul hadis. Dhahirul hadis Jabir. Annahu yuntadaru biha. Wa yumhil. Nah, warakallahu. Zahir hadis ini. Ya, yeah, maka ditunggu. Ya. Yeah. Ditunggu sejenak. Nah, warakallahu. Ya, kan ibn rahmah rahmah kemujuan warakallahu. Alasannya, li'annal insan qad la yastawib. Ya, yeah, dikarenakan manusia menghadapi masalah sama sekali. Kadang-kadang gak siap. Ya, tadi nah, warakallahu fikum. Pas tahu, loh, kok dijual? Mau diambil, duitnya gak? Nah, dan warakallahu. Atau masih mikir begini, ini manfaatnya apalah kalau apa ya kalau saya ambil. Dipikir-pikir masih ana. Nah, warakallahu. Nggih, maka ditunggu nah warakallahu. Nggih, ditunggu. Imma dia nanti nah warakallahu membelinya atau dia mengatakan ya sudah, enggak apa-apa wis dolan karo wong liya. Nah, ngono kan. Ya kan ibn rahmah rahmukum jan warakallahu. Maka ditunggu nah warakallahu. Nggih. Fa nadru fil akhdhi bisyu'a fi hali ilmihi bil bay. Naam. La siyam idza kana al aqr kafiran. Terlebih lagi kalau ternyata aset tetapnya tadi besar. Ya. Wasaman katsir. Harganya juga banyak. Ya. Mikir 1000 kali kalau langsung naam warakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmukum jan bark. Maka ditunggu sampai naam warakallahu fikum dia merasa tenang, merasa naam warakallahu fikum mampu punya dana naam warakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmukum. Naam. Li'anna muhtajun ila nadharin wa tarawwin. Dikarenakan dia naam butuh untuk nunggu. Yeah. Ya kan ibn rahmah rahmukum. Wa hadzal qaul al-abah walladhi yadullu 'alaihi al-hadis. Inilah pendapat yang ditunjukkan hadis tersebut. Wa sahih. Dan hadis ini apa? Pendapat yang benar insyaallah. Adapun pendapat yang kedua amarakallahu fikum anna syafa'ata la butta an takuna fawriyah. Namarakallahu fikum. Pendapat yang kedua ini ya, nah, pendapat yang kedua bahwa syafa'ah itu harus secara langsung amarakallahu antakuna fauriyatan. Yakni alal faur harus langsung ketika tahu langsung diambil. Namarakallahu. Ya qali fi rahmah rahmakumullah. 6. Ya. Fa illam yutalib biha, kalau dia tidak mengambilnya ya secara langsung, fa innahu taskutu. Namarakallahu. Ya qali fi rahmah. Maka hak tersebut akan gugur. Ya qali fi rahmah rahmakumullah barakallahu. Wa hadha dhahiru ya qali Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau nam setelah hadis ini menyebutkan hadis yang terakhir. Ya. Qala Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa Ali Ibn Umar radhiyallahu anhu, ay Nabi alaihi salatu wassalam qala, dan dari Ibn Umar dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, asy-syuf'atu kahallil iqal. Namarakallahu fikum. Syuf'a itu seperti melepas tali ikatan unta. Namarakallahu fikum. Nah, sing ini melepas tali ikatan unta itu enggak butuh waktu lama ya. Tinggal biasanya namarakallahu fikum talinya tali wangsul. Tahu tali wangsul ya? Namarakallahu fikum. Ketika di set langsung lepas namarakallahu fikum. Itu menunjukkan namarakallahu fikum waktunya aja cepat namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Dari sini amarakallahu fikum diambil faedah bahwasanya asyuf'atu 'alal faur ya harus diambil secara langsung. Nah, kalau enggak gugur begitu. Tetapi khani fi tindah nurah mukmujan barakallahu fikum. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa zada wala syuf'ata li ghaibin. Nah, barakallahu fikum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga Imam Al Bazzar dan ditambahkan padanya tidak ada syuf'a bagi orang yang ghaib, yang tidak ada. Na'warakallahu fikum. Ikhwan fitnah ma'warakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nih, kata Al-Hafid isnaduhu do'aib. Ditambah lagi na'warakallahu fikum. Nih, matanya ada nakaro. Ada apa? Ada apa isinya nakaro? Suatu yang diingkari. Na'warakallahu fikum. Kenapa? Menyelisih hadis yang sahih. Na'warakallahu fikum. Lalu langsung mengatakan na'warakallahu fikum pada hadis yang barusan kita baca. Na'warakallahu fikum. Al-jaru ahakku bisuf'ati jarihi. Ya, wa yuntadaru bila. Ini mengatakan na'amarakallahu fikum wala syuf'ata li jari. Kan berarti nakaroh ya. Matanya na'amarakallahu fikum. Jadi dua illah ini. Sanadnya wis dhaif na'amarakallahu fikum. Matanya ada sesuatu yang mungkar. Ya, menyelisih apa? Hadis yang sahih. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah muhammuh. Ya, kembali pada apa yang kita sebutkan tadi bahwasanya na'amarakallahu fikum asyuf'ah itu la alal faur. Gitu ya. Syuf'ah itu tidak secara langsung. Ya, bahkan syuf'ah tetap sabit, tetap na'amarakallahu fikum, tetap apa ada meskipun waktunya panjang selama tidak memadharatkan ya na'amarakallahu fikum syariknya. Qani fi rahmah rahmakumullah barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya na'amarakallahu fikum tentang pembahasan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir pembahasan ya bab syuf'ah na'amarakallahu fikum. Khulasatu hadzal bab, kata beliau, anna syuf'ata sabitatun fi kulli syai'in mustaraq. Na'amarakallahu fikum. Bahwasanya syuf'ah itu sabit pada segala sesuatu, segala barang yang dipersekutukan. Ya, namarakallah. Ya, kharibitullah marahmukumcu'in barakallah. Mahum ya? Kalau barang yang dipersekutukan masih belum dibagi, kok ternyata bagian syariknya tadi dijual sama orang lain, maka temannya yang bersekutu dengan barang tadi boleh menggunakan hak syuf'ah, dipaksa untuk dibeli sama dia meskipun sudah diberi sama orang lain. Paham ya? Ya khana fi tindah marah mukjuin barakallahu. Kemudian yang kedua kesimpulannya, anna syuf'ata sabitun sabitatun lil jar bisyartin ayyakuna bainahu wa baina jari hukukun mustarakatun mithlu at-tariq wal ma. Namara kelas bosnya syuf'ah itu tetap untuk tetangga dengan syarat antara dia dan tetangganya ada hak yang dinikmati bersama. Paham ya? Ya kan ini tentang seperti ya jalan, air atau yang lainnya namara kelas itu. Wa hadha khasun bil akor. Ya. Paham ya? Dan ini khusus untuk akor, aset yang tetap. Na'barakallahu fikum. Ya, enggak bisa diterapkan pada al-mangkulat. Ya, aset-aset yang berjalan. Na'barakallahu fikum. Yang bisa dipindah-pindah. Paham ya? Kemudian yang ketiga, la budda ayyubati rabbis suf'ah. Na'barakallahu fikum. Ya kan ibn Tahmukmu. Dianjurkan na'barakallahu untuk ya bersegera mengambil hak syuf'ah. Kalau memang sudah didapati sebabnya ya na'barakallahu fikum segera. Na'barakallahu fikum. Ya karena yang semacam itu na'am lebih itu lebih menenangkan na'barakallahu fikum. Entah bagi dirinya atau bagi orang yang telah membeli barang tersebut dari sekutunya. Na'barakallahu fikum. Ya kan ibn Tahmukmu. Wa yumhil muddah allati yuqaddiru al-hakim idza talab al-imhal. Dan ditunda boleh namara boleh ditunda namara kalafikum pengambilan hak tersebut kalau hakim telah menentukan hakim telah menentukan namara kalafikum penundaan kadar penundaannya kalau si sekutunya tadi namara kalafikum minta imhal minta tunda namara kalafikum pada masa atau waktu yang tidak sampai namara kalafikum madorotkan temannya tadi atau orang yang yang membeli tadi yang beli barangnya namara kalafikum ya kalifit namara hukum jabarakal jadi enggak secara mutlak meskipun namara kalau kita katakan bahwasanya hadisnya Jabir itu menunjukkan hal itu bahwasanya syuf'ah itu tidak gugur meskipun dengan masa yang panjang namara kalafikum tapi tidak secara mutlak seperti itu namara kalafikum tapi di qaid dengan tadi namara kalafikum idza lam yatadarrar nah kalau madaratkan jangan karena apa hukum asal dari syariat ini itu enggak boleh kita saling madaratkan namara kalafikum Rasul mengatakan la dharra wa la dharar qaidah yang cukup mencakup namara yang berlaku pada itu juga. Nah, la dharra wa la dirar tidak ada kemadharatan untuk diri sendiri, tidak pula kemadharatan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau barangnya disewa sama orang lain? Sewa menyewa bukan sebab syuf'ah. Jadi enggak ada syuf'ah pada barang yang disewakan. Paham ya? Nah, warakot. Ya. Ada pembahasan terkait masalah hibah kemarin ya. Nah, warakot. Ya. Ya kan ibn Tahmurah makmum. Tapi orang barang yang disewakan itu kepemilikan tidak akan berpindah pada orang yang menyewa. Kepemilikan tetap menjadi nah warakot fikum barangnya orang yang menyewakan. Jelas ya? Mafhum. Beda dengan hibah. Beda dengan hibah. Makanya para ulama, meskipun hibah, sebab kepemilikan berpindah itu dengan hibah, maka tetap ada hak syuf'ah. Ada syuf'ah. Tapi dikatakan amarakallahu fikum, pada orang yang sudah dikasih, amarakallahu fikum. Sampian dikasih, iya, amarakallahu fikum. Berapa sih harganya? Amarakallahu fikum. Harganya 100 juta, ya sudah 100 juta, tak kasihkan sama sampian. Amarakallahu fikum. Barang ini tak beli. Begitu. Kan ibu tentah masya Allah. Wallah alam biswab. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya bacakan pertanyaannya. Misalnya ada seorang yang memiliki tangga yang kurang akur. Ya, nawarakallah. Makanya kalau bisa antum bikin rumah itu lihat tangganya ya, nawarakallah. Kata para ulama, ya, al-jar qabla dar. Ya, tetangga itu lebih antum seleksi dulu sebelum apa? Bikin rumah. Nawarakallah. Nek kapan gak oleh tangga sing apik masyaallah. Ya, susah nawarakallah. Nih. Al-jar qabla dar. Nah, akan tetapi mereka bersyuf'ah dalam ya satu jalan. Ya. Kalau namarakulafikum ada sebabnya, berarti ada hak syuf'ah di antara keduanya. Yang ini dilakukan dulu sebelum ya sebelum masa kurang akurnya. Nah, jadi berarti awalnya namarakulafikum akur ya namarakulafikum. Ya. Setelah masa berjalan, mungkin ada masalah apa gitu namarakulafikum. Akhirnya kurang akur. Dan seorang ini ingin menjual haknya pada ya, haknya pada jalan. Nah, dan seorang ini ingin menjual haknya kepada orang lain mungkin ya. Nah, warakulah. Akan tapi si tetangga tidak setuju untuk dijual dan dia juga enggan untuk membeli. Nawarakallahu. Yeah. Ya kan fitnah nawarakumujian barakallahu. Darinya karena tidak akurnya mereka. Nawarakallahu. Ya kan fitnah nawarakumujian barakallahu. Pertanyaannya, ya, yeah, apakah boleh orang ini tetap menjual meskipun tetangganya tidak setuju? Jazakumullah khairan. Nawarakallahu. Yang semacam ini dikembalikan kepada hakim. Nawarakallahu. Ya, Pak Hakim. Yang jelas, ketika amarakallahu ada sebabnya. Al-hukm yaduru ala illati. Wujud dan ma'adama. Namarakallahu. Ya, hukum itu namarakallahu berputar pada apa? Ilahnya. Ada tidak adanya. Ketika ada ya, ilah ya, yang menyebabkan suf'ah itu terjadi, maka namarakallahu ada hak suf'ah. Ya, kuali witintah ma'arahmukum jayan barakallahu'alaikum. Sehingga namarakallahu'alaikum ketika Anda mau menjualnya, tawarkan dulu. Kan gitu ya? Ya kan lebih tindah marah mengkumusian barakallahu. Ya. Tawarkan dulu sama dia. Nah, ini mau tak jual. Nah, barakallahu. Meskipun enggak akur, tapi hak suara tetap ada. Nah, barakallahu. Terus, enggak mau. Ya, kembali pada pembahasan kita terkait sama, terutama ada merogbah, ya, ba'dal. Arab kan itu ya. Ya kan lebih tindah mengkumusian. Yaitu pembahasan tentang dia enggak mau setelah ditawarkan kan itu ya. Apa kemarin awar kalau ya pembahasannya. Ya kali fitnah makmum. Maka amarakallahu fikum ya dikembalikan kepada hakim, namarakallahu fikum ditanya, di mana ya sekarang? Ya, dia mau jual, dia butuh ya untuk menjual asetnya namarakallahu fikum. Kalau dia mengatakan ya sudah hak suf aset itu tak kuburkan ya sudah namarakallahu fikum dijual kepada orang lain. Tapi yang jelas namarakallahu fikum meskipun kurang akur itu bukan berarti kurang akurnya tadi menjadikan hak suf'ah tetangganya tadi gugur. Enggak. Karena apa? Ilahnya masih ada. Wallahu a'lam. Ya. Nasihatnya ya, ya bikinlah akur lagi namarakallahu fikum. Masa sama tetangga akur. Ya, tidakkah engkau mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Termasuk akurnya kita dengan tetangga itu termasuk bagian dari memuliakan tetangga. Dan dilihat sebab tidak akurnya ya, namarakallahu. Kalau sebab tidak akurnya itu karena dunia, maka namarakallahu diingatkan. Nih, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Kan ya, namarakallahu. Enggak boleh sampai 3 hari berjalan kalau masalah dunia. Namarakallahu. Yang dimaksud dengan satu jalan itu barang dagangannya atau bagaimana? Barang tersebut adalah barang yang di apa yang dimiliki bersama. Ya. Atau namar kalau dia bertetangga, ya. Ya, dua tetangga tadi antara dia dan tetangganya itu ada jalan yang sama. Namar kok meskipun bukan barang dagangan. Ya. Kalau itu tidak bukan barang dagangan. Yang namanya aset ya namar kok. Tapi yang namanya manusia kadang punya kebutuhan sehingga asetnya ya dijual namar kok. Ya kan ibit mbah marah mukum jangan para kelas. Begitu ya. Wallah alam besok. Jadi contohnya yang amar kelasikum. Gak apa. Contohnya tadi yang amar kelas. Berupa barang yang di. Apa. Yang di. Serikatkan. Ya. Karena ini berkaitan dengan jalan. Berarti yang amar kelasikum. Barang yang ditanyakan adalah. Barang aset. Diam ya. Akor ya. Amar kelasikum. Misalnya dia punya tanah nawarokalafikum, ya tanah nawarokalafikum dimiliki bareng nawarokalafikum, ya. Ya kalau kita entah marah mengucapkan nawarokalafikum maka nam ketika syariknya tadi ingin menjual maka nawarokalafikum nggak boleh menjual kecuali ditawarkan terlebih dahulu. Ya. Kalau ternyata barang tadi adalah apa sub'a tadi terjadi pada tetangga ya nawarakalafikum. Ini rumah nawarakalafikum. Dua rumah ini ya itu nawarakal akses jalannya satu. Nawarakalafikum. Kemudian satunya ingin menjual. Nawarakalafikum. Maka yang pertama tahapannya dia tawarkan dulu kepada tetangganya. Nawarakalafikum. Kalau sampai dijual kepada orang lain, tetangganya bisa nah mengambilnya dan dia punya hak syuf'a. Kenapa? Karena ada jalan yang sama tadi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Iya, kalau syariknya meninggal, apakah na'marakallahu fikum hak syuf'a itu berpindah pada anaknya? Iya. Iya. Berpindah pada anaknya. Iya. Kalifitullah marah mengucapkan barakallahu. Selama na barakallahu fikum rumah tersebut atau aset tersebut ya nah memenuhi syarat ya wujudnya syuf'ah. Paham ya? Kalifitullah marah mengucapkan barakallahu. Syaratnya adalah yang pertama, nam adamu wuku'il hudud. Ya, yang kedua na barakallahu fikum adamu tasrifi turuq. Afan, misalnya tetangga telah mengizinkan dan menanggalkan hak syuf'ahnya dan tanah dijual. Apakah tetangganya juga mendapatkan hasil penjualan? Terserah yang punya tanah, terserah yang jual. Mau dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih. Na'amarakallahu fikum, ya, ya sabaroh, na'amarakallahu. Tapi itu di apa? Dianjurkan ya ketika antum dapat kenikmatan dan diketahui sama tetanggamu na'marakallahu fikum ciprati ya ciprati kenikmatannya kasih seperti na'marakallahu fikum ada orang ya na'marakallahu fikum ya menghadiri pembagian waris itu disebutkan dalam apa dalam surat apa surat An-Nisa di awal mau penyebutan ayat waris ya na'marakallahu fikum. Ya kan kalau dia menghadiri na'mar pembagian tadi na'marakallahu fikum sudah bagi seret dianjurkan bagi yang hadir tadi dikasih na'marakallahu dikasih. Ya. Sudah itu ya. Sudah lebih. Wallahu a'lam bishawab. Nabtahi badal qudus. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.